ada waktu lagi. Kalau malam ini aku sangat letih. Ongga, ongga, ongga, ah, jika di malam ini besok besok ya sama-sama lagi, tapi jangan dari kita jadi bencong. Kita bukan bencong, sorry. Amit-amit jangan lagi kita mau jadi bencong. Sungguh mati bener deh, ya. Yeah. Oga ah, pokoknya oga ah, bodoh. Ya, yeah, yuk dah, mana tahan. Suara rintihan. Eh, lo nyanyi penyolong bayi lo. Ulang, ulang. Enak kajil pada. Suara rintihan, suara tangisan, insan yang berdosa. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Karena diimpit bumi dan dimakan api. Karena diimpit bumi dan dimakan api. Sebagai insan yang berdosa di masa hidupnya menjalani siksa, oh, di dalam kuburnya. Makanya kalau hidup jangan banyak bikin dosa, jangan suka korupsi. Saya rakyat kecil toh kakak. Mendingan engkau pada kreatif deh, biar berguna buat engkau, ini engkau dan keluarga engkau 7 turunan. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Karena sebagai balasan, oh, yang berdosa. Ampun lagu netuki mriki. Matur nuwun. Selamat jumpa Dajon. Halo Fred, ke Dennis dulu ya. Dapat ku pastikan apa yang kau minta, sekedar harta menurut sukma, untuk sama setia sekata. Kemana aja friend, aku udah lama nunggu loh. Dapat ku pastikan apa yang kau minta, sekedar harta melibur sukma, untuk sama setia sekata. Som-som ya, aku tahu deh, mentah-mentah. Karena rasa hatiku rela untuk dapat hidup bersama, bukanlah karena adanya harta, untuk sama setia sekata. Dasar brengsek setan, anak muda belum dewasa, makan sama kita, jalan aja sama orang lain. Harta lu pikirin, selalu harta. Barang yang udah ada tuh lu rawat. Sebel. Karena rasa hatiku rela untuk dapat hidup bersama, karena adanya harta, untuk sama setia sekata. Apa yang kau rasakan setelah kau pegang janjimu padaku, duit pujaan? Apakah kau merasa bahagia? Janganlah kau meminta harta. Gimana gak melarat ya? Semua harta lo bawa, selin bener-bener. Sampai jumpa. Ketemu lagi. Weh lah dalah, dia lagi. Dari mana saja gak pernah kelihatan. Eh cepet-cepet, dari Minangkabau. Terimalah ini, oh alamat rumahku. Terima kasihku, berkenalan denganmu. Datanglah segera, nanti di malam Jumat. Pasti ku dapati kalau aku tak kumat. Kini aku telah nanti. kalau abang pacarmu karena ayahmu itu juga ayahku. Kalau begitu kita saudara ya dia. Ai mana bisa ada musang berbulu domba tak usai. Lagu ini saya tujukan untuk Eis di Kampung Rawa dengan ucapan salam kompak selalu. Aduh genitnya si Eis kalau jalan sendirian, lirik sama senyum sama orang. Aduh cakepnya si Eis kalau dia udah dandan, bajunya merah menyala bikin silau mata orang. Senyum sana senyum sini semuanya kebahagiaan kagak ketahanan. Warna merah batu bata, ini hidungnya si Eis mancung kayak sadel beca. Rambutnya di buntut kuda kayak nenek masa muda. Ih, sekarang mah sudah keriput segala-galanya keriput. Itu juga sudah dipesan sama pabrik tas buat bikin tas. Tuh ini menit nut-nutan kia ya. Aduh, aduh, kerasa di pengkolan Kampung Rawa. Banyaklah orang di sana, ada yang tua, ada juga yang muda. Sayang-sayang si Eis udah adalah yang punya. Diklesin juga percuma, tahu gak siapa cowoknya? Mat Peci dijedor melarat loh. How may se jang go bu se long mai fong ni yi biao fo ni tong fu che tao ni ni ta kai kwa ho go hok na tai ko to a ni jan chung fo jan lai chin sin ban yong ning san kao spen lon a chai bao to khai kwe tiao chap chai ba mai kong tung sun bu kung tan chin sa cheng go cheng ge cheng yi teng teng. Haiya, walau ini ada orang Cina nyanyi langlut biasa oma ilama alabi lebi suka esi ngai nama si Cheng Li anak bapa tongsir bisa juga ngai nyanyi langlut am siong wo kue tiao tan yu hong ko ayu ko aho mah da ngajedok di pojok tan akong asap dek kabeng si tungyo akitek di tak kabeh budak kakeu di bawah. Heidi, Heidi, ho. Heidi, Heidi, ho. Heidi, Heidi, ho. Pingin punya motor, pingin punya mobil, gak punya duit. Pingin punya TV, TV berwarna, gak punya duit. Kepingin pergi ke luar negeri, gak punya duit. Kepingin bajunya model disco, gak punya duit. Kepingin minta duit sama bapak, bapak pensiunan. Kerjanya bapak setiap hari masang undian. Setiap malam utak-atik kode angka pasangan. Siapa tahu hokinya bagus, nomornya kene. Hore, hore, si bapak dapat lotre. Duitnya banyak kagak kehitung, berjute-jute. Hore, hore, si bapak dapat lotre. Setiap hari berfoye-foye sambil holiday, sambil holiday. Bisa bawa satu celane. Ore, ore, si bapak ketagihan. Hidup yang mewah berfoye-foye sambil holiday. Karena dapat lotre, semua barang pada dijualin, gak kesampean. Ngebon kesane, ngebon kemari, gak bisa bayar. Utang ke sini, utang ke situ, gak bisa bayar. Setiap hari datang orang nagih, gak bisa bayar. Aduh, aduh, kasihan bapak. Setiap hari cengengesan, emanatan. Hore, hore, si babe jadi gile. Karena pengen berfoye-foye sambil holiday. Aduh, aduh, babe jadi gile. Karena pengen berfoye-foye sambil holiday, sambil holiday. La la, la la, la la la la la la la. La la, la la, la la la la la. La la, la la, la la la la la la la. La la, la la, la la la la la. Thank you. Permisi Horas, baru pertama kali orang Batak disuruh menyanyi dangdut. Gimana modelnya ini? Tor-tor dibuat joget dah. Iya, pas. Subi, subi, ah, oh, oh. Subi, subi, ah. Senggol, senggolan, oh, oh. Senggol, senggolan, iya. Egeni, geni, jadi sekarang. Kalau dicubit katanya sayang. Belum tentu neng. Geni, geni, jadi sekarang. Kalau dicubit katanya cinta. Ada cinta murahan lo, mate ho. Ya, oke. Cubit, cubit, ah. Jadi sekarang yang gak dicubit kagak disayang. Ya, galak-galak inang sekarang. Kalau dicubit dilempar sandal. Mampus. Ya, tapi sayang kalau gadis patah. Kos akhir nyakatis manis bunuh diri. Cinta pertama ditinggal mate. Rantai gigi sama mamanya bilang pacaran situ sama preman. Cubit cubitan, ohoy yang dicubit. Habis musik ini. Ada orang ahli musik terkenal seluruh dunia. Kacamata pantat botong jadi model anak muda. Semua yang dia bikin orang-orang pada ngikutin. Musiknya, rambutnya, ampe sepatunya. John Lennon siapa gak kenal, suaranya siapa gak suka. Ngak ngik ngok katanya yang tua, top top top katanya yang muda. Bersama teman-temannya dia bikin geger dunia. Riaknya, gayanya yang macam gini. Yeah yeah yeah, oh yeah. Sementara mereka teriak damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana yang lebar mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau esok matahari terbit di timur, yeay, ini juga tahu. Masih bisakah kita mengharap damailah di bumi ini? Ya, tergantung pesanan mas. Nasib orang siapa tahu, umur orang kagak tentu. Gak disangka, gak dinyana, dengar kabar dia udah gak ada. Waktu hidup musiknya laku, udah mati mimpinan laku. Dari plat kaos oblong ampe gambarnya. John Lennon malang nasibmu, teriak-teriak perdamaian. Buat orang seluruh dunia sampai tidur tanpa busana. Apa daya hendak dikata, justru dia menjadi korban kekerasan karena soal tanda tangan. Aduh malang nasibmu. Sempurna tanpa adanya musik dan lagu, lagu dan irama berdendang ria, pelipur saat hati sedang lara. Ayolah kawan, ayunkan badan dengan pelti joget di depan pasir-pasir. Janganlah kau malu menari bersama. Dan jangan PSB joget di depan marti-marti. Janganlah kau malu menari bersama. Back. Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyum yang menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang, milikku seorang. Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyum yang menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang, milikku seorang. Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyum yang menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang, milikku sekalian. Mau bolos sekolah kek, mau begadang kek, nah udah biasa, gak apa-apa, apalagi cuma 1-2 hari percuma kita bayar sekolah kecil tuh semua. Ayo bolos sana 2 minggu, begadang-begadang 2 tahun. Ayo, siapa yang berani kayak gue? Kadang-kadang 5 tahun gue begadang. Jadi apa kentarnya? Masa bodo amat. Oh, ibu dan ayah selamat malam. Ku pergi begadang sampai tahun depan. Selamat begadang, tak perlu semangat. Rajinlah begadang agar kau kuat. Bohongi gurumu, gambari teman. Itulah tandanya kau murid bajingan. Oh, apa kata babi gua? Itu namanya babi.